swapping. Coba tak kuat kuat ke weru kowe karo dekne bisa ku omong dongane muka langgeng selawasi lungamu ninggal kenangan tekamu ngirim undangan medot kita ikat resnan yen pancen people on the dance floor.